kian hari kian berkara, semakin berkara. Waktu berjalan, orang cibirkan bulu. Aku bicara, mereka tutup hidung. Aku tersinggung, peduli nilai-nilai. Aku datangi dengan segunung api. Mereka lari ke ketiak ibunya. Ku tak peduli, marah ku menjadi. Mereka lari ke meja ayahnya. Aku tak mampu, tenagaku